Mitra Bisnis, Pilkada DKI putaran kedua akan dilaksanakan Kamis mendatang, menyisakan dua pasang calon gubernur. Dan kita menyimak banyak sekali pemberitaan tentang perseteruan kedua pasangan tersebut, sampai-sampai menjurus ke isu SARA. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Cipta Lesmana. Pak Cipta, bagaimana Bapak melihat dinamika putaran kedua ini? Dan siapa menurut Bapak yang akan menang? Beginilah, siapa yang unggul gitu ya. Ini kan pendapat Cipta Lesmana sebagai pengamat gitu ya. Saya berpendapat Jokowi, Ahok akan memenangkan pertarungan ronde kedua. Karena kenapa? Karena publik, masyarakat Jakarta, juga rakyat Indonesia pada umumnya, makin cerdas, makin kritis. Mereka bisa lihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Makin banyak permainan curang, makin banyak isu SARA diangkat, akan makin babak belur. Fokenara, itu saya yakin sekali. Jadi mereka itu akan menampar muka sendiri, ya. Terus publik sudah tahu, Foke ini Mister Gagal. Apa yang berhasil Foke ini? Kemacetan makin gila, banjir tetap saja, asongan, trotoar, parkir, semua makin nggak karuan. Dan Foke ini pejabat tinggi yang tukang obral janji. Foke dilantik sebagai gubernur Jakarta tahun 2007, 2008, ya, saya masih punya arsipnya. Dia mengatakan dengan mantap sekali, 15 koridor busway akan kami selesaikan. Tahun 2009, pembangunan MRT akan dimulai. Monorail juga akan kami lanjutkan. Monorail ini warisan dari Sutioso. Tiangnya sudah dipancangkan Kuningan Jalan Asia Afrika. Jadi sudah dijanjikan itu. Tahun 2009 pembangunan MRT akan dimulai. Ya, apa yang terjadi? Sutioso marah-marah. Sutioso 3 kali tampil di televisi, ya, menggugat prestasi Foke. Ini kita bicara pada awal nih, bukan pada akhir gitu ya. Saya masih ingat Sutioso mengatakan, apa saya punya busway itu tidak dilanjutkan, diterlantarkan, terus separator sudah pada rusak semua gitu. Jadi 3 tahun pertama itu tidak bergerak sama sekali Foke. Foke banyak masalah, pemerintahnya banyak masalah, tukang janji. Saya kira masyarakat Jakarta tahu itu. Publik Jakarta tidak bego, tidak bodoh ya. Jadi menurut saya, ya, Fokenara akan kalah karena termakan oleh ulahnya sendiri. Kecuali Wendy, kecuali ada hal-hal yang extraordinary, hal-hal luar biasa. Hal luar biasa itu ya kerusuhan, tindak apa gitu misalnya gitu ya, sehingga para pendukung Jokowi mungkin akan ngeper, akan ketakutan. Tapi saya tetap percaya bahwa para pendukung Jokowi tidak akan takut. Kan coblos di dalam bilik tertutup, rahasia. Tidak ada yang tahu. Wendy nyoblos apa, nggak ada yang tahu. Profesor Cipta Lesmana yang nyoblos apa, tidak ada yang tahu. Yang bisa diketahui adalah misalnya Pondok Indah, mayoritas Jokowi. Ya, waktu di ronde pertama itu mayoritas Pondok Indah Jokowi. Itu bisa ketahuan, tanda tinggi, glodok di mana gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau sudah ketahuan blok ini Jokowi, kawasan Jokowi ini, apa mau dibakar itu kawasan? Kan nggak mungkin, ya. Isunya memang sudah bertebaran juga. Kalau Foke kalah, Mei 98 akan terulang, akan ada aksi kerusuhan, tindak kekerasan. Itu kan sudah isu, ya. Nah, saya nggak tahu namanya isu benar atau enggak gitu ya. Bisa juga benar karena sudah mata gelap begitu loh. Itu kan jawaban atas pertanyaan saya kedua. Pertanyaan ketiga, ini kan makin sengit loh dengan segala cara. Memang itulah politik, Wendy. Pertarungan politik kalau sudah sampai tahap to be or not to be. Artinya, kamu tewas atau saya tewas. Kalau sudah sampai tahap itu, ada orang-orang mata gelap. Saya tidak katakan semua. Saya tidak tuduh Foke mata gelap. Tapi saya bicara teori. Saya ulangi. Kalau pertarungan politik sudah sampai tahap to be or not to be. Saya mampus atau kamu mampus. Itu kadang-kadang si pelaku pertarungan ini mata gelap. Melakukan cara. Segala cara. Karena kalau tidak begitu saya kalah. Saya dipermalukan gitu loh. Saya khawatir hal ini terjadi nanti tanggal 20. Bukan 20. Menjelang 20. Katakan seminggu sebelum 20. Tetapi kembali lagi. Kalau itu terjadi. Menurut saya hanya akan lebih terpurukkan Foke dan Nara. Demikian pakar komunikasi politik Cipta Lesmana, saya Wendy Lim.